ada pertanyaan bagaimana menyikapi apa yang diistilahkan sekarang penghormatan kepada waktu pertama kali, yaitu misalkan dalam bentuk hari lahir adanya ulang tahun, hari jadi adanya tasyakuran. Apakah yang seperti ini adalah bimbingan Rasulullah SAW? Ini pertanyaan penting. Oh, itu sudah biasa kok di masyarakat, nggak apa-apa. Kok masyarakat? Kamu muslim kan? Iya. Kamu punya Al-Quran? Iya. Kamu punya Nabi? Iya. Mau ikut Nabi atau ikut masyarakat? Kalau masyarakat, bisa saja masyarakat itu terbentuk cara hidupnya dengan cara bentuk hidup di mana? Karena globalisasi. Tapi Al-Quran tetap, Sunnah Nabi tetap, tidak terpengaruh oleh globalisasi. Maka jawabannya, Nabi tidak pernah mencontohkan memperingati hari lahir, ya, hari matinya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Ya. Itu kan ada tanggalnya. Tidak ada peringatan. Apa ini? Kita berkumpul memperingati syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah apa berkumpul? Hari memperingati kematian Siti Khadijah yang telah banyak membantu perjuangan Nabi dalam berdakwah. Tidak pernah dibimbingkan. Ini hari apa berkumpul? Hari terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Seperti sekarang, hari terbunuhnya Husain. Diperingati. Jadi hari apa? Asyura. Husainiyah. Nanti hari ini, hari itu, hari ini. Tidak selesai-selesai. Ini semua tidak ada bimbingan dari Nabi SAW. Kalau seandainya ada peringatan hari jadi, sungguh yang lebih pantas untuk diperingati adalah hari dimulainya Rasulullah menerima wahyu. Ya kan? Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan. Abu Bakar As-Siddiq yang bersama Nabi pada waktu itu tidak pernah juga mengatakan. Siapa yang lebih terharu terhadap hari dimulainya wahyu? Kita atau Abu Bakar? Hah? Abu Bakar yang lebih terharu, pelaku sejarah. Tapi tidak ada cerita peringatan-peringatan. Bahkan sebaliknya, itu adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan Yahudi. Dalilnya adalah datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah yang hidup di Madinah. Yahudi hidup di Madinah dulu dengan aman. Si Yahudi ini mengatakan, inni la'a'lamu ayatan fi kitabikum law unzilat alayna ma'syar al-yahud lattakhadna yawma nuzuliha 'idan. Sungguh kata si Yahudi ini, aku tahu ada satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalau seandainya ayat itu turun untuk kami, untuk agama kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari perayaan. Apa itu ayat itu? Umar mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yaitu hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku rela Islam ini sebagai agama bagi kalian. Kata Umar bin Khattab, wallahi inni la'alam aina nazalat wa mata nazalat. Sungguh demi Allah, aku tahu di mana ayat ini turun tempatnya dan hari kapan dia turunnya. Sebutkan, inna nazalat bi Arafah yaumi Arafah asyiyata yaumi Arafah. Ayat ini turun di padang Arafah di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah di waktu sore hari. Apakah kemudian Umar menyatakan, ayo kalau gitu kita adakan peringatan hari turunnya ayat ketiga surat Al-Ma'idah yang menunjukkan kesempurnaan agama kita. Ayo kaum muslimin pakai baju baru, ya, buat makanan-makanan yang bermacam-macam. Ayo hiburkan ini, hiburkan itu. Bukan bimbingan Islam, bukan bimbingan Rasul, bukan bimbingan sahabat, bukan khulafaur rasyidin. Tapi ini adalah sesuatu yang disusupkan ke tengah-tengah muslimin. Adat yang dimasukkan dalam tubuh umat Islam. Maka dari itu, semua yang disebutkan tadi tidak dicontohkan. Maka kita sebagai umat Islam meninggalkan semua amalan yang tidak tertinggi. Allah Ta'ala alam.